Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, masih pada kabirah sabi'ah yang ketujuh, yaitu tentang riba. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita mengulang apa yang sudah kita kaji pada bulan lalu, bahwa riba asal maknanya adalah tambahan. Adapun dalam syariat yang dimaksud adalah tambahan dalam beberapa barang riba atau nasi'ah diundurnya waktu pada beberapa barang tersebut. Atau bisa kamu katakan riba, kalau itu riba fadl, adanya perbedaan, tidak ada kesamaan dalam jual beli segala sesuatu sama jenisnya. Sesuatu yang memang dikatakan itu riba. Adapun nasi'ah adalah takhirul qabd, tidak langsung kamu terima barang yang itu termasuk riba. Maka riba ada dua, fadl dan nasi'ah. Kalau riba fadl, ya satu sok gandum kamu jual beli dengan tiga sok gandum, ini riba fadl. Riba nasi'ah, kamu jual sesuatu dari barang-barang riba tapi dengan penundaan penerimaan, tidak langsung kamu terima besok atau pekan depan atau semisalnya. Baik, riba ini Rasulullah SAW tentukan pada beberapa barang, yaitu emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, jelai dengan jelai. Jelai itu dia sejenis gandum. Garam dengan garam, ini barang-barang riba. Enam ini mujma' alaih, disepakati kalau itu riba, barang-barang riba. Selain dari enam ini, khilaf di kalangan fuqaha, apakah dengan kias bisa dimasukkan ke dalam riba ataukah tidak. Zahiriyah, ahlu zahir, mengatakan tidak ada yang dikiaskan dengan yang enam ini. Maka riba bagi mereka khusus pada enam ini. Tapi ahlul ma'ani, fuqaha, mengatakan bisa dikiaskan yang memang sama serupa dengan enam ini. Ahlu zahir mereka berdalil bahwa yang Rasulullah SAW sebutkan ta'yin, menentu barang-barang yang beliau sebut, emas, perak, kurma, gandum, jelai, garam tertentu. Artinya kalau misalnya ada kias disamakan seperti enam ini, niscaya Rasulullah SAW akan katakan setiap yang ditakar riba, setiap yang ditimbang riba. Sementara beliau diberi keutamaan jawami'ul kalim, akan lebih ringkas. Kalau dikatakan al-kail bil-kail, wazan bil-wazan, setiap yang itu ditimbang dengan timbangan, ditakar dengan takaran, ketika enggak sama maka itu riba. Tapi kan tidak, bukan itu yang Rasul sebutkan. Rasul sebutkan ya 6 item yang tersebutkan tadi. Maka itu menguatkan bahwa riba ya hanya ada pada 6 ini. Pendalilan zahiriyah sebetulnya cukup kuat bahwa riba hanya pada 6 ini. Hanya saja para ulama melihat bahwa syariat tidak mungkin membedakan di antara dua yang itu sama, atau membedakan di antara dua, membedakan di antara dua yang sama, atau menyamakan di antara dua yang berbeda. Itu gak mungkin syariat lakukan. Kalau dua yang sama ya pasti disamakan, dua yang beda ya pasti dibedakan. Nah, sementara selain dari 6 item ini ada kesamaan gitu. Rasul sebutkan gandum, jelai termasuk garam. Yang serupa dengan itu beras, jagung mungkin. Apa bedanya? Sama, kedua-duanya dimakan. Kedua-duanya bisa disimpan untuk bahan pakan. Kan sama, cuman beda penggunaan saja. Di negeri ini mungkin lebih banyak menggunakan gandum, di negeri yang lain mungkin beras. Di antara dua yang sama ini gak mungkin dibedakan oleh syariat. Tinggal bagi mereka yang berpendapat kias ini, apa yang menjadi illatnya, titik penyatu persamaannya apa. Di antara mereka ada yang mengatakan kail wal wazn, yang menjadi illatnya adalah timbangan dan takaran. Karena memang item-item yang Rasul sebut sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang ditimbang atau ditakar. Maka kalau itu pada 4 item yang disebutkan, gandum, jelai, kurma, garam, ini semua ditakar. Ditakar untuk jual belinya dulu, ditakar ya dengan takaran sekian sekian. Adapun emas dan perak adalah ditimbang berapa beratnya, berapa timbangannya. Demikian yang masyhur di madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Selain daripada itu, mereka katakan tidak menjadi syarat dalam riba, barang-barang riba, kalau itu dimakan. Gak harus dimakan. Walaupun sesuatu yang tidak dimakan, mereka sebutkan juga bisa masuk riba padanya. Semacam beberapa barang dia tidak dimakan, hanya dikonsumsi untuk keperluan sehari-hari, dipakai untuk ini atau itu, yang jelas gak dimakan, maka masuk, kata mereka, dalam pengertian riba. Dengan demikian, sesuatu yang tidak ditakar, tidak pula ditimbang, yang gak ada riba padanya, karena dihitung, ukurannya dihitung. Ya misalnya barang apa, kayak semangka misalnya. Ya semangka dihitung, beli satu, beli dua, beli tiga. Dia bukan yang ditimbang. Maka kamu tukar satu semangka dengan dua semangka bukan riba. Karena itu tidak ada kain, tidak ada wazan. Gak bisa dikiaskan. Karena bukan yang ditimbang, bukan pula yang ditakar. Begitu fuqaha menyebutkan. Atau sebagian fuqaha mengatakan ilatnya pada empat item tadi, korma, gandum dan yang lain, itu tu'm, karena dimakan, bahan pangan. Sementara pada emas dan perak bukan ditimbang tetapi samania, itu nilai, nilai tukar, nilai beli. Selama itu menjadi nilai beli, maka masuk riba di dalamnya, dikiaskan kepada emas dan perak. Oleh karena itu kemudian mata uang yang masuk di dalamnya riba, karena itu nilai tukar, dipakai untuk alat jual dan beli, layaknya emas dan perak dulu, dirham, dinar, maka tidak boleh 10 ribu ditukar dengan 20 ribu atau semisalnya dengan mata uang yang sama, satu mata uang yang sama. Adapun mata uang berbeda, maka para ulama bolehkan, itu bukan riba karena nilainya memang beda, dolar dengan rupiah, rial misalnya dengan dolar, dengan rupiah, yang gak sama nilainya memang. 100 dolar kamu tukar bisa dapat berapa sekarang? 1.500.000 atau berapa? Alhasil beda mata uang tidak termasuk dalam hal ini. Yang termasuk menjadi khilaf kalau materi mata uang yang sama tapi materinya beda. Jadi kamu punya 1.000 atau kalau di kita 100.000 rupiah, kamu tukar dengan uang logam, apakah harus sama sejumlah nilai 100.000 juga dalam bentuk uang logam? Jadi hampir setiap negara sepertinya ada uang kertas dan uang logam receh. Jadi dikhilafkan oleh para ulama yang memandang, yang dilihat adalah nilainya, maka enggak boleh di situ ada perbedaan. 100 rial misalnya kertas, ya kamu tukar dengan koin, kalau di Saudi namanya halalah, 100 keping halalah, satu keping ini, satu halalah itu satu rial nilainya 100 halalah, satu keping logam kamu tukar dengan 100 rial, harus 100 jika nilainya sama. Tapi sebagian ulama memandang tadi bendanya, artinya materinya beda. Ini kertas, ini logam. Tentu logam lebih berharga, lebih mahal secara materinya dibanding kertas. Kalau dikatakan nilainya sama, itu aturan pemerintah saja. Artinya pemerintah saja yang mengatakan ini nilainya sama, 100 logam keping halala dengan 100 selembar 100 rial. Itu kan aturan pemerintah saja, tapi hakikatnya nilainya enggak sama. Ini kertas, ini logam. Ala kulli hal, Syekh Ibn Uzaimin rahimahullah lebih menguatkan ini yang kedua, boleh dengan beda. Boleh dengan beda karena materinya berbeda. Maka 100 selembar kertas 100 rial boleh ditukar dengan madhab beliau, pendapat beliau, dengan misalnya 50 keping halalah, karena nilai logam lebih mahal. Ala kulli hal itu khilaf di kalangan fuqaha dan para ulama kita. Riba ini diharamkan di dalam syariat karena merusak tatanan ekonomi manusia atau masyarakat, termasuk aklu amwalin nas bil batil. Dengan riba orang mengambil atau makan harta orang lain dengan cara batil. Sementara syariat Allah turunkan kitab suci, Allah utus para rasul, para nabi alaihimussalam, guna menjaga yang namanya daruriyat al-khams, menjaga lima kedaruratan. Lima ini harus dijaga, harus aman, harus baik, tidak terganggu, tidak terzalimi orang padanya. Yang pertama, lima kedaruratan ini adalah ad-din, agama, dan itu yang paling tinggi. Supaya agamamu selamat. Makanya diharamkan syirik, murtad, waliyadzubillah, kufur, agar iman dan agama orang terselamatkan. Yang kedua, an-nafs, jiwa, terutama nyawa, famadun, atau yang di bawahnya, artinya lebih ringan dari nyawa, anggota tubuh, supaya tidak dilukai, tidak didolimi. Yang ketiga, kehormatan. Ini yang kedua, makanya diharamkan membunuh, bunuh diri, melukai orang, berbuat zalim, sampai ada hukum qisas dan lain sebagainya. Yang ketiga, al-ird, kehormatan, harus dijaga, harus aman. Makanya ada hukum qadzf, yang menuduh tanpa bukti fulan, penzina, fulana, zania, dia gak punya bukti, cambuk, dihukumi sebagai orang fasik, tidak boleh persaksiannya diterima selama-lamanya, karena orang gak aman kehormatannya di mulut orang ini. Bagaimana dia bisa dipercaya dalam memberi persaksian? Kehormatan orang gak aman, semaunya dia nuduh fulan-fulana. Kehormatan. Yang keempat, akal. Akal pikiran, agar tidak dibodoh-bodohi, terjaga, tidak dirusak. Makanya diharamkan khamr karena merusak akal pikiran. Orang jadi enggak sadar, bisa telanjang, bisa berbuat sesuatu yang memalukan, dia enggak sadar, hilang akalnya saat mabuk. Alhasil, yang kelima, harta. Harta ini harus dijaga karena dia ya penopang kehidupan. Orang hidup butuh harta, gak bisa tidak. Dia makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, segalanya. Kalau sekarang ya lampu, air, listrik, apa, semua harta. Dia penopang kehidupan. Makanya Allah katakan demi menjaga harta ini darurat yang kelima, wala tutu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kamu berikan hartamu kepada sufaha yang Allah jadikan kamu mengawasi harta itu. Kalau kamu kasih ke sufaha, dia enggak ngerti. Enggak ngerti pembelanjaan, enggak ngerti ini, jahil. Dia bisa ditipu orang dengan mudahnya. Sefi, ini barang paling harganya 100 ribu banyak di pasar. Wah, dengan silat lidahnya orang ini pinter. Oh, ini barang bagus, langka, ini sulit, ini itu. 1 juta enggak apa-apa saya jual. Oh, 1 juta murah ya. Saya beli padahal 100 ribu. Oh, sefi seperti ini enggak boleh dipasrai harta. Musnah nanti. Sia-sia harta. Padahal Allah perintahkan untuk dijaga. Allah perintahkan orang itu untuk cari penghasilan yang halal. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah yang jadikan bumi itu tunduk rendah, gampang bagi kamu. Kamu mau jalan, kamu mau olah, semuanya mudah. Famsyu, maka jalanlah di muka bumi. Kamu cari nafkah, kerja yang halal. Begitu pula dalam Al-Jumu'ah, fa'idha qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Begitu selesai salat, fantashiru, bertebaranlah di muka bumi, kerja, cari nafkah, agar hartamu kamu putar, kamu dagang, ini bertambah, ada keuntungan, enggak musnah, habis. Kalau hanya kamu keluarkan sementara kamu tidak pakai perdagangan yang membawa keuntungan bagi kamu, Allah perintahkan untuk dijaga harta itu. Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an yakula min amali yadih. Dan orang tidak memakan sesuatu yang lebih baik dari hasil tangannya sendiri. Hasil tanganmu, ini kerjaan tanganmu, itu hasil terbaik yang kamu makan. Hasil yang paling baik untuk kamu makan. Dan nas dalam hal ini banyak sekali. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, la an ukhallaf 10,000 dirham uhasab 'alaiha ahabu ilayya min an ahtaj ila nas. Aku hutang 1,000 dirham atau 10,000 dirham, beliau katakan, itu lebih aku senangi daripada aku minta-minta ke orang menengadahkan tangan, bantu aku, bantu aku. Lebih baik utang lalu di beliau kerja, hasilnya untuk melunasi dan menutupi utangnya. Intinya orang diperintah dan diajarkan untuk bergerak, cari penghasilan, cari nafkah. Harta itu penting. Itu penopang dan membantu hidupmu. Juga dari Sufyan Ats-Tsauri, man kana fi yadihi min hadhihi syai' falyuslihhu yastathmirhu yahfadhuhu min adh-dhaya' fa innahu zaman man ihtaj kana awwalu ma yabdul dinahu. Wal'iyadzu billah. Kalau kamu punya ini, beliau maksud dinar atau dirham, uang. Kalau kamu punya uang, falyuslihhu, putar. Ini dagangkan. Apa saja perdagangan? Kamu beli ini, pula kamu jual, kamu ini, ini cari penghasilan. Yastathmirhu. Istithmar itu supaya datang membuahkan hasil bagi kamu. Ini seperti dagang tadi atau yang lain. Kamu lakukan itu supaya hartamu selamat dari doya, gak musnah. Karena kalau kamu, gak kamu apa-apakan, mungkin sekarang kamu pegang 10 juta banyak. Tiap hari kamu harus keluar makan sebentar, bayar listrik misalnya. Kamu sebentar sakit ke dokter, tebus resep. Sebentar ini, habis ini lama-kelamaan. Kalau habis kamu mau apa? Ngemis. Supaya itu gak terjadi, puter ini uang, kata Sufyan. Gunakan uang ini. Jaga. Jaga hartamu ini, itu darurat yang 5. Bagaimana menjaganya? Itu tadi diputar. Berdaganglah atau apa saja yang halal. Yang jelas supaya ini gak hilang. Ada istismar, ada buah keuntungan yang kamu dapati. Makanya pula Allah haramkan makan harta anak yatim. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Ma'ruf, larangan untuk menyia-nyiakan harta anak yatim. Jangan diberikan harta orang tuanya peninggalan sampai kamu tahu persis anak ini sudah berakal, ngerti, enggak menyia-nyiakan harta eman-eman. Baru bisa kamu serahkan ini peninggalan orang tuamu untukmu. Di An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang makan harta anak yatim dengan zalim, maka yang masuk dia makan di perutnya itu hanyalah api neraka, dan dia akan dijerumuskan ke dalam neraka sa'ir. Itu juga harta dilarang karena ini anak lemah, miskin, kasihan, gak ada yang bisa jaga dia. Kalau ada orang tuanya kan akan marah orang tuanya, tapi orang tuanya mati. Orang bisa saja semena-mena kepada dia. Semua ini ya bukti bagaimana syariat menjaga harta. Itu darurat yang 5 tadi, yang 5. Karenanya Allah haramkan pencurian. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Al-ayah. Pencuri laki perempuan, potong tangannya. Sampai disyariatkan potong tangan. Karena demi menjaga harta orang. Dan banyak syariat bagaimana melindungi harta manusia agar tidak disia-siakan. Riba banyak terjadi saat orang memanfaatkan kebutuhan orang. Jadi bagi mereka na'udzubillah syaitan dari manusia. Kebutuhan orang itu aset. Dia mau memanfaatkan itu. Dia tahu orang butuh uang pasti. Ada yang gak punya, ada yang ini, ada yang itu. Bagaimana mereka jadikan kebutuhan ini menguntungkan mereka? Maka dibuatlah sistem sedemikian rupa. Aku pinjemi kamu, kamu kan butuh uang untuk modal usaha, untuk ini, untuk itu, macam-macamnya hajat orang. Ini kamu butuh 100 juta, 100 juta. Nanti kembalikan 110 juta. 10 itu bunganya. Dia manfaatkan kebutuhan orang. Makan harta orang lain dengan cara yang batil. Taib. Riba ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayat Quran, begitu pula Rasul SAW dalam sunnahnya, antara lain sabda Rasul SAW di Nasa'i, akilur riba wa mukilahu wa katibahu idza alimu dhalik mal'unun ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Yang makan riba, yang menjadi wakilnya, yang penulisnya, juru tulisnya, jika semua tahu, maka mereka terlaknat, na'udzubillah, melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Baqarah Allah sebutkan di ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba kalian jika kalian beriman. Kalau tidak kalian lakukan itu, tidak kalian tinggalkan, maka umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Tadi telah kita sebutkan bahwa riba memanfaatkan kebutuhan orang, maka dia memakan harta orang dengan haram, mengambil harta orang dengan cara batil, padahal itu termasuk darurat lima yang dijaga oleh Allah SWT. Riba ini termasuk warisan jahiliyah. Rasulullah SAW saat hajatul wada', beliau khutbah, beliau sampaikan bagaimana beliau menentang keras, menghancurkan segala sisa-sisa peninggalan jahiliyah. Beliau letakkan itu di bawah telapak kaki beliau. Ini menunjukkan hinanya itu dan sangat haram, tidak di anggap di dalam syariat karena besarnya dosa pelakunya. Baik. Ayat Al-Baqarah disebutkan oleh Imam Zaid bin Aslam, Muqatil, Ibn Hayyan, Suddi, turun terkait kasus Bani Amr ibn Umair dari Thaqif dengan Bani Mughirah dari Bani Makhzum. Di antara mereka ini ada sisa urusan riba di masa jahiliyah. Begitu mereka masuk Islam, Thaqif Bani Amr bin Umair mau nuntut, ini hak kami, riba belum selesai dulu. Dia tuntut ke Bani Mughirah. Bani Mughirah mengatakan, kita sudah Islam, gak ada riba, sudah gak boleh. Lalu mereka berselisih sampai kemudian Attab ibn Usaid tanya ke Rasulullah SAW, sampai kemudian Allah turunkan ayat ini, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sudah sisa-sisa riba yang dulu, jangan anggap, buang, tinggalkan. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Kalau mereka enggak mau, masih setelah peringatan ini, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Dan ini ancaman keras sekali, ultimatum dari Allah SWT yang tetap bermuamalah riba setelah adanya peringatan ini dari Allah SWT. Di ayat kamu lihat harb sengaja dinakirohkan biharbin minallah rasulih. Kenapa tidak dimakrifatkan dengan diidhofahkan? Karena idhofah makrifat, mudhof mudhof ilaih. Kayak kamu katakan, ini gelasnya pondok, hadza ka'sul ma'had, ma'rifat, barangnya tertentu gitu. Nah, kenapa gak dikatakan fa'dhanu misalnya, kalau bukan ayat, biharbillah wa rasulih. Tapi yang Allah katakan biharbin minallah. Nakiro dalam bahasa Arab ada makomat. Makomat itu apa ya? Tujuan mungkin gampangnya. Kenapa suatu lafaz itu dinakirohkan? Apa maksud dan tujuannya? Itu istilahnya makomat. Makomat nakiro ada makomatnya, makrifat pun ada makomatnya. Dari sekian makomat nakiro adalah ta'zim, untuk menunjukkan suatu itu besar sekali, bukan main-main, bukan sembarangan. Dan itu yang ingin Allah tunjukkan di ayat ini, biharbin minallah, artinya perang besar kamu sama Allah, supaya orang takut dan sadar bahwa yang dia lakukan itu bukan kemaksiatan biasa. Riba bukan dosa yang sepele, tapi begitu besar dan mengerikan, perang besar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rabi ibnu Anas, aw'adallah akilar riba bil qatl. Allah mengancam dalam ayat, yang memakan riba ia akan dibunuh, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menyampaikan terkait maulat Zaid ibn Arqam dalam masalah inah, karena inah termasuk riba, orang ambil barang belum juga lunas dia jual lagi ke penjual awal dengan harga lebih murah sehingga dapat untung banyak yang penjual itu. Maka Aisyah katakan, akhbiri anna jihadahu ma'a Rasulillah qad batal illa an yatub. Kabarkan padanya bahwa jihadnya bersama Rasulullah SAW telah gugur kecuali kalau dia tobat. Sampai Ummul Mukminin Aisyah secara khusus menyebutkan jihadnya, karena dia berperang dulunya bersama Rasulullah SAW, sia-sia perang dia bersama Rasul, karena dia sekarang berperang dengan Allah. Kalau gak mau tobat dari ribanya, sampaikan percuma gugur jihad dia bersama Rasul SAW kalau gak tobat dari riba ini. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun. Tapi kalau kalian tobat, ambil pokok harta kalian, jangan kalian zalim dengan mengambil lebih dari pokok harta kalian. Wala tudlamun, tidak pula kalian didolimi dengan diambil, dikurangi yang itu merupakan harta pokok kalian, tapi yang bagi kalian sebatas yang itu memang pokok harta kalian sendiri sebelum terkena riba, tidak ditambah, tidak pula dikurangi. Dalam hadis Sulaiman ibn al-Ahwas an abihi, saat Rasulullah SAW khutbah di Hajatul Wada, beliau katakan, ala inna kulla riba kana fil jahiliyati maudhu' ankum kulluh, di hadapan semua orang umat. Ketahui, kata Rasul, setiap riba di masa jahiliyah dulu, dari kalian semua yang mungkin pernah muamalah dengan riba itu di jahiliyah, maudhu, gugur semua, kurang, nggak ada tuntutan dalam masalah riba sisa di jahiliyah dulu. Lakum ruhusu amwalikum la tadlimuna wala tudlamun, bagi kalian harta pokok kalian, jangan ngambil lebih, jangan pula dikurangi harta kalian itu. Wa awwalu riba maudhu' riba al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan karena beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama memberi toladan kepada umatnya, beliau sampaikan, riba pertama yang aku gugurkan riba pamanku sendiri Abbas bin Abdul Muttalib gugur. Ya, orang mungkin punya tanggungan riba ke Abbas saat beliau pinjamkan uang ini dulu di masa jahiliyah, gugur semuanya. Maudhu' kulluhu, semuanya aku gugurkan. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian beliau memberi teladan dan contoh bagi umatnya. Lalu Allah katakan dalam ayat masih, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau dia kesulitan, enggak mampu bayar, fanadhirah, kasih waktu sampai dia mampu, sampai dia punya kelonggaran bisa ngelunasi hutangnya. Jangan dibengkakkan dengan bunga. Membayar pokok hutangnya aja gak bisa kamu bengkakkan lagi dengan, kalau gitu kamu kena bunga sekian persen. Islam mengajarkan kemudahan, dan itu sangat memudahkan orang. Jadi kamu gak bisa bayar sekarang, karena kasih waktu sebulan lagi, dua bulan lagi. Ya, kamu utang 10 juta misalnya, ya bayar 10 juta. Karena kasih waktu sebulan lagi misalnya. Maisarah, diringankan. Demikian Allah perintahkan yang punya harta untuk bersabar karena ketidakmampuan orang-orang yang pinjam dan berhutang kepadanya. Tidak seperti jahiliyah. Orang jahiliyah dulu kalau enggak bayar hari ini jatuh tempo, mereka katakan imma antaqdi wa imma anturbi. Dua pilihanmu, dua opsi. Taqdi, kamu bayar sekarang utangmu. Kalau enggak, turbi, kamu kena riba. Kamu pinjam 10 juta, maka kamu bayar bulan depan 10.500.000. Begitu ahlu jahiliyah dulu. Islam tidak demikian. Allah kasih, Allah perintahkan mukminin untuk memberi kemudahan. Fanadhiratun ila maisarah. Dan syariat, kalau kamu perhatikan, banyak memberi keringanan. Dan itu yang Allah dan Rasul ajarkan kepada mukminin. Banyak sekali, terlalu banyak bahkan keringanan-keringanan dan kemudahan yang Allah berikan. Sebagai contoh saja, misalnya kalau dalam Islam syariat ini ditentukan misalnya hukum orang tidak boleh memanfaatkan sesuatu kecuali kalau itu hak milik dia sendiri. Nangis orang. Tidak halal, tidak boleh dan dosa dan haram memanfaatkan sesuatu kalau itu bukan hak milik dia. Beratnya luar biasa. Orang kan macam-macam kemampuan mereka, ekonominya, penghasilannya, beda-beda. Nah kalau ditentukan aturannya seperti itu, nangis darah orang. Yang bukan milik dia gak boleh dia manfaatkan. Tapi kan tidak, Allah kasih keringanan. Boleh kamu memanfaatkan sesuatu yang bukan milikmu dengan aturan dan syarat berlaku tentunya. Maka kamu boleh ngontrak rumah, kan bukan milikmu, milik orang itu. Kamu manfaatkan, tinggal kamu di situ. Nah ini kamu keluarga, anak istri, aman, auratnya terjaga, terlindung dari panas hujan, dingin, malam. Kan yang lain-lain, kamu gak punya kendaraan, gak semua orang bisa beli kendaraan. Ada rental, sewa sehari 500. Kamu pakai, terserah kamu kemana. Yang semacam itu banyak sekali dalam syariat. Kalau misalnya diatur tidak boleh orang melakukan muamalah transaksi kecuali harus diri dia sendiri, juga akan berat bagi orang, nangis orang. Tapi dikasih keringanan, boleh, walaupun bukan kamu sendiri, ada perwakilan, wakalah. Kamu sedang di sini, itu transaksi di pulau sana, di Papua sana kah, di ujung Sumatera sana, cukup wakil kamu yang di sana, kamu kasih kuasa, ya saya cocok dengan barang itu, kamu deal sudah sama orang itu, uangnya saya transfer, sah, boleh. Bayangkan kalau syariat misalnya bikin aturan hukum, selama itu bukan kamu sendiri yang melakukan, haram, gak boleh. Nangis orang. Orang butuh yang namanya perwakilan. Karena satu dan lain udzur, orang gak bisa melakukan sendiri. Walhasil syariat seperti Allah katakan, yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah inginkan kemudahan bagi kalian dan tidak Allah inginkan kesulitan. Banyak sekali contohnya. Ini termasuk hutang. Boleh. Kamu hutang silakan. Orang hajat kebutuhannya, yang ini anaknya harus operasi, dia gak ada dana, yang ini mungkin urusan pendidikannya, yang itu mungkin perdagangannya. Walhasil dia gak punya uang untuk itu. Ada hukum syariat mengatur mudayana, sampai Allah atur dalam satu ayat terpanjang di Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamman faktubu wal yaktub ila akhirih. Panjang sekali masalah hukum-hukum utang piutang. Itu meringankan orang. Bahkan dalam hadis disebutkan, man aqrada li akhihi marratain fahuwa kasadaqati alaih. Orang yang menghutangi, meminjami saudaranya dua kali, itu seperti bersedekah kepada saudaranya itu. Kalau sedekah kan putus sudah, ya ada uangmu hilang, dalam artian hilang ya, ya sudah lepas. Kamu bawa 10 juta misalnya, kamu sedekahkan, ini sedekah dari ana, antum ambil, antum manfaatkan, selesai, putus. Sementara utang kan enggak, 10 juta kamu kasih, kamu akan dibayar bulan depan misalnya. Kembali 10 juta itu ke kamu, gak hilang. Gak seperti sedekah. Ya hilang, ma'ruf lah, bukan berarti sia-sia, tapi putus tadi maksudnya. Kembali itu hutang. Dua kali kamu minjami, kemudian dia punya kebutuhan lain lagi apa gitu, kamu pinjami lagi, fadhol, dibayar lagi ke kamu. Rasul katakan itu seperti seakan-akan kamu bersedekah. Kenapa? Karena kamu berbuat baik, ihsan. Karena kamu peduli. Makna itu yang dimaukan. Kamu peduli kepada saudaramu, kamu bantu. Kamu iba, enggak ingin melihat dia dalam kesulitan, kamu bantu. Walaupun itu bentuknya hutang, itu sudah seperti sedekah kepadanya. Hadis pertama dibawakan oleh Dzahabi rahimahullah, hadis Abu Umamah As'ad ibn Zurarah radhiyallahu an, Rasulullah katakan, man sarrahu an yudhillahu Allah yauma la dhilla illa dhilluhu fal yuyassir ala mu'sir au liyadha' anhu. Barang siapa yang ingin, yakni senang, berharap mendapat naungan Allah kelak di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT, maka hendaklah dia itu memberi kelonggaran waktu pada orang yang susah, belum mampu bayar. Itu tadi, tapi karena kasih minggu depan lagi, pekan depan, dua bulan. Atau bahkan dia gugurkan. Ya, ini dia anggap fulan tidak berhutang sudah, karena enggak bisa melunasi. Hadis semakna dengan ayat yang Allah sebutkan, fanadhiratun ila maisara. Begitu pula dalam hadis Musnad Ahmad dari Sulaiman ibn Buraidah dari ayahnya, Rasulullah SAW katakan, man amdara mu'siran falahu bikulli yaum mithluhu sadaqah. Orang yang ngasih waktu, melunakkan pinjamannya ke orang lain, maka setiap hari teranggap itu bagi dia seperti sedekah, karena dia sangat memberi kemudahan. Seperti dia bersedekah, seperti pinjaman atau hutang yang dia berikan ke orang itu. Setiap hari seakan dia ngasih lagi, misalnya kok utangnya 10 juta ya, 10 juta lagi, besok dia sedekah lagi 10 juta lagi, seakan-akan seperti itu. Karena dia tahu miskin ini orang, gak mampu, dia gak punya penghasilan yang mencukupi untuk melunasi hutang-hutang dia. Termasuk dari ihsan. Dan ihsan, innallaha katabal ihsan bi kulli syai. Allah tetapkan itu ihsan dalam segala sesuatu. Dia derajat yang lebih tinggi dari adil. Ihsan itu lebih tinggi dari adil. Karena kalau adil, kamu ambil sesuai hak kamu. Adil, kamu beri sesuai kewajibanmu. Misalnya, kamu ambil ya kayak hutang tadi, dia hutang 10 juta ya kamu ambil 10 juta dari dia, sini kembalikan 10 juta. Ya kamu adil. Kamu berikan sesuai kewajibanmu, kayak tukang misalnya kerja di kamu, perjanjiannya sehari 200 ribu misalnya, sore dia ngelaut pulang, kamu kasih 200 ribu upahmu hari ini. Kamu adil, ya memang itu kewajibanmu, ngasih 200. Ihsan di atas itu, lebih tinggi, di mana kamu mengambil kurang dari hakmu, kamu berikan lebih dari kewajibanmu. Itu ihsan. Ya, kayak tadi utang misalnya, ima kamu katakan kamu utang 10 juta, bayar aja 7 juta setengah sudah. Lu masih ada 2,5 juta, sisanya ah, sudah usah sudah. Dari anak, bayar aja 7,5 aja. Itu ihsan dari kamu. Karena hak kamu 10 kamu ambil. Atau bahkan lebih tinggi lagi, itu yang Rasul katakan, yadok anhu 10 juta ya sudah. Jangan kamu anggap itu utang sudah. Kamu lupakan aja. Itu dari anak bantuan. Atau kamu beri dari lebih dari kewajibanmu, tukang tadi 200, kamu kasih 500. Pak kebanyakan 300 ini buat anak istrimu. Itu ihsan. Derajat yang lebih tinggi dari adil. Adil itu wajib. Itu aja sudah banyak kecurangan dan orang gak bisa lakukan dengan baik. Ihsan sunnah, mustahab, mandub, sangat dianjurkan dan disunahkan. Nah, termasuk ini babnya adalah ihsan, memberi keringanan, kelonggaran waktu bagi yang belum bisa melunasi hartanya. Sampai-sampai Allah sebutkan itu orang yang termasuk mendapat naungan Allah di hari itu, di hari yang sulit, berat, menakutkan. Masyaallah al-afiyah. Orang butuh dhil. Termasuk yang mendapat dhil, mendapat naungan, mereka ini yang memberi keringanan. Kenapa ini disebutkan hadis? Karena agar kamu tahu betapa jauhnya riba itu dari syariat Allah, betapa bertentangannya. Kan mereka malah nekek. Orang tahu ditekek gini. Orang gak mampu bayar, gak bisa, belum punya uang. Ya tadi kayak jahiliyah, takdi au turbi. Kamu gak bisa bayar sekarang, ya akhir bulan depan, tapi bunganya bertambah sekian. Orang dalam keadaan sulit malah dicekik sama dia, semakin dimanfaatkan kesulitan itu untuk keuntungan dia. Kan itu riba. Itu sistem yang mereka pakai dalam ribanya. Orang bilang kalau awal kamu didatangi, mereka mau menawarkan produknya, mau menawarkan bantuannya, anu ini bunganya kecil kok, cuma 0, sekian persen, anu ini itu. Kayak kucing kalau lapar. Kamu tahu kucing lapar? Kan manja sekali ke kakimu, meong, kepalanya dilus-luskan di kaki kamu, dia minta makan, manja dan menunjukkan kedekatan yang sangat sama kamu. Begitu kamu terjebak ada muamalah sama mereka, berubah dia jadi singa, singa yang buas, siap menerkam kamu. Ujung-ujungnya kalau kamu gak mampu, gak terus, gak bisa, akan disita rumahmu, disita kendaraanmu, harta kekayaanmu. Dia gak peduli. Kamu jadi gelandangan, kamu jadi kelaparan, bukan urusan mereka. Dan itu sistem yang mereka jalani, merusak, mengambil harta orang lain dengan cara batil. Di hadis lain juga di musnad dari Ibnu Umar, Rasul katakan, man arada an tustajaba da'watuh wa an tukshafa qurbatuh falyufarrij an mu'sir. Kalau kamu ingin doamu dikabulkan, kalau kamu ingin kesulitanmu dilapangkan, kadang kan kita ngadepi kesulitan. Kenapa sih kok sulit sekali ngurus ini gak tembus-tembus? Kamu apa begitu masalah ini gak selesai-selesai, kayak gak kelar-kelar, ada saja kendalanya, ada saja penghalangnya. Kamu ingin itu dimudahkan, fal yufarrij an muksir, maka longgarkan orang yang kesulitan, bantu dia, berbuatlah ihsan, maka balasannya Allah akan lapangkan kesulitanmu, akan Allah ringankan, dan akan Allah kabulkan doamu. Juga dari hadis Hudzaifah, seseorang datang atau didatangkan yaumul qiyamah, didatangkan oleh Allah, "Mada amilta fid dunya?" Dia ditanya, "Kamu berbuat apa di dunia? Apa amalanmu?" Qala, dia jawab, "Ma amiltu mithqala dzarrin min khair arjuka biha." Ya Allah, sepertinya enggak ada kebaikan sekecil apapun yang aku lakukan mengharap ridhomu ini. Tapi tiga kali ditanya lagi oleh Allah, "Mada amilta fid dunya?" Apa yang kamu lakukan di dunia? Ya, kembali karena dia takut, itu jawaban dia. Qala ay rabbi, lalu dia katakan, "Ya Allah, kunta a'taitani fadlan minal mal fid dunya." Ya Allah, engkau memberiku harta di dunia. Fakuntu ubayu'un nas, maka aku jual beli dengan harta yang kau berikan. Aku berdagangkan. Fakuntu atayassar alal musir wa undzir al-mu'sir. Maka ya Allah, bagi orang yang mudah, ini dia punya harta ada ini, ya aku ambil dari dia, itu memang haknya. Tapi kalau itu orang mu'sir, dia sudah ambil barang misalnya, semestinya besok waktu membayar ternyata gak ada uang, gak ada ini, ya aku kasih indor, aku kasih waktu, ya sudah besok lagi, pekan depan. Itu yang aku lakukan, memberi kelonggaran dan waktu bagi orang yang dalam keadaan sulit. Qala Allah, maka Allah katakan, "Nahnu aula bidzalika minka." Kami lebih berhak darimu. "Tajawazu an abdi." Maka lewati, kata Allah, hambaku ini. Lewati yang dimaksud sudah jangan dianggap dosa-dosanya, dilewati. Karena dia melewati selama di dunia, orang yang gak mampu dilewati, dikasih kemudahan, dikasih waktu lagi, untuk memudahkan hamba Allah, meringankan mereka, ihsan. Maka Allah akramul akramin kalau hambanya saja berbuat begitu. Maka Allah katakan, kami lebih berhak. Lewati hambaku ini, dosa-dosanya jangan dianggap, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Mas'ud radhiyallahu an, demikian aku juga mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis tentang itu banyak. Itu beberapa contoh atau cuplikan bagaimana sunnah mengajarkan dan menanamkan kepada muslim agar peduli, berbuat ihsan, kepada orang yang dalam keadaan kesulitan. Problem dia sudah sangat berat, mikiri anaknya yang sakit misalnya. Kamu mau bebani lagi dengan hutangnya, kamu kasih bunga lagi. Kejamnya manusia yang melakukan itu. Ironisnya itu dilakukan oleh orang-orang yang sok teriak-teriak humanisme, hak asasi manusia, seakan mereka paling peduli, paling sayang dengan manusia. Syayatin. Mereka sekejam-kejamnya orang. Dicekik orang dalam keadaan sulit. Semakin sulit. Masyaallah alafiyah wassalam. Taib ayat kedua dibawakan Dzahabi. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Setelah Allah sebutkan ayat sebelumnya tentang abror, orang-orang soleh, orang-orang yang baik, yang taat kepada Allah, yang mereka itu banyak berinfak, bersedekah, zakat, bir kepada kerabatnya, dia bantu, dia kasih. Maka di ayat ini Allah menyebutkan nasib atau hukum orang yang bermuamalah dengan riba, karena berlawanan dengan yang ini tadi. Yang ini akhyarin, orang-orang baik. Lihat mereka bersedekah, bantu ke kerabatnya, ke tetangganya, ke orang lain. Nah, zakat pun dia keluarkan. Enggak hanya itu yang wajib. Yang sunnah-sunnah dia sedekah, dia ini. Ini malah kelompok yang memanfaatkan keterbutuhan orang untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya. Bahwa mereka ini saat keluar dari kuburnya di hari kiamat, mereka Allah katakan la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Seperti orang yang hilang keseimbangannya, linglung, hilang kesadarannya, seperti orang yang na'udzubillah masru' massahu syaitan, yang jiwanya dikuasai, dirasuki oleh syaitan. Makanya kata Ibnu Abbas, makna ayat akilur riba yub'ath yaumal qiyamah majnunan yukhnaq, yang makan riba, alhamdulillah, di hari kiamat dia akan dibangkitkan sebagai orang gila, majnun, yukhnaq. Yalahnya orang gila, kamu lihat jalannya kan, berdirinya kan enggak normal. Orang normal dia terhormat jalan, genah, berwibawa. Ya orang gila. Terus kamu tahu sendiri bagaimana. Nah, sempoyongan kayak. Balasan yang Allah berikan kepada mereka saat mereka dibangkitkan dari kuburnya. Kata Ibnu Athiyah, ayat menjelaskan bagaimana mereka ini diserupakan seperti orang yang dengan begitu ambisi besarnya, begitu tamak dan rakusnya terhadap perdagangan dan bisnisnya di dunia, seperti orang yang dalam keadaan gila. Karena orang yang tamak, rakus terhadap dunianya, itu gak bisa tenang. Sehingga anggota-anggota tubuhnya pun pada goyah, pada gak bisa diam. Layaknya orang kalau itu berjalan cepat atau bahkan lari karena takut dari sesuatu. Orang kalau ya naudzubillah misalnya dikejar orang jahat atau apa, kan dia lari dengan nafas rengak-engak, wajah yang penuh dengan ketakutan. Mungkin orang mengatakan gila kali orang ini, karena orang gak tahu apa yang terjadi pada orang ini. Ya orang gila ini. Itu karena ketakutan. Cuman ini kembali kepada orang yang memakan riba. Allah hinakan sebagai balasannya. Seperti itu dia dibangkitkan di yaumul qiyamah. Di riwayat Ibnu Jarir At-Tabari kata Ibnu Abbas, bagi pemakan riba akan dikatakan di hari kiamat, khud silahak lil harb, ambil senjatamu untuk perang. Karena tadi Allah sudah katakan perang kamu kalau enggak tobat. Dan itu sambil beliau baca ayat ini, la yakumun illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, saat dia dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan ketakutan seperti itu. Di hadis Isra Mi'raj, bahwa Rasulullah SAW malam itu lewat, dilewatkan ke beberapa orang yang perut mereka, dalaman mereka besar sekali seperti rumah. Maka Rasul tanya, siapa mereka ini? Wahai Jibril, kenapa kok demikian? Qila ha'ula akalatur riba. Maka dijawab, mereka ini orang-orang yang suka makan riba. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi rahimahullahu taala. Semakna dengan itu di Ibnu Majah dalam sunannya. Ayat di sisi lain selain riba, kata Qurtubi rahimahullahu taala, ya, menunjukkan adanya sorak mas. Karena Allah katakan yatakhabbathu syaitan minal mas, berarti itu ada orang dirasuki oleh syaitan. Ayat yang mengatakan ini salah satu dalilnya. Ini membantah kata Imam Qurtubi, mengingkari orang-orang yang mengatakan gak ada itu, gak mungkin itu terjadi. Syaitan gak mungkin bisa masuk ke jiwa, ke tubuh manusia. Ayat ini sebagai bantahannya. Di Nasa'i dari hadith Abu Yasar Rasulullah SAW dalam doanya, salah satu doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadam wal ghurq wal harik wa a'udzubika an yatakhabbatani asyaitan indal maut wa a'udzubika an amut fi sabilika mudbira wa a'udzubika an amuta ladighan. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari taraddi, menuju jatuh dari atas, hadam, terjatuhi bangunan, tenggelam, kebakaran. Aku berlindung diri pula kepadamu ya Allah. Aku berlindung diri padamu ya Allah dari dikuasai oleh syaitan saat mau mati. Dikuasai syaitan, sebagian orang alhamdulillah sulit untuk mati, sulit untuk mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan aku berlindung diri kepadamu dari mati di jalanmu dalam keadaan berpaling, lari dari peperangan, karena itu dosa besar. Dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah mati karena digigit binatang berbisa, ladidh. Artinya itu termasuk doa. Bagaimana mungkin kalau itu fiktif dan gak ada, bagaimana mungkin Rasulullah SAW berlindung diri kepada Allah darinya. Begitu pula dalam hadis Anas, Allahumma inni a'udzubika minal junun wal judam wal baras wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari junun, judam, dia apa namanya, judam itu penyakit yang sampai mengakibatkan putus-putus jari jemari orang, kusta ya, penyakit kusta, nasallallahu alaihi wasallam. Baros, penyakit kulit, dan sayyi'il asqam, penyakit-penyakit buruk yang lainnya. Al-muhim, itu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tadi bahwa itu hak adanya. Makanya Rasul berlindung diri kepada Allah agar tidak tertimpa dari semua itu. Asyahid yang makan riba, pemakan riba, dia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan seperti orang yang kerasukan syaitan, tidak bisa menguasai atau mengendalikan dirinya sendiri, dikuasai oleh syaitan, waliyadzubillah. Dan itu balasan dari Allah, hukuman yang cukup membuat takut. Orang yang beriman agar tidak menimpa dia apa yang Allah ancamkan di dalam ayat tersebut. Itu karenanya ayat disebutkan oleh Zahabi termasuk dari pemakan riba tadi. Kata Imam Zahabi, maka ini ancaman besar, ancaman berat, karena Allah katakan di akhir ayat 275, wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang masih saja kembali melakukan riba setelah ancaman-ancaman ini, mereka adalah penghuni neraka kekal abadi di dalamnya. Maka ini ancaman keras, kata Zahabi, karena diancam dengan kekekalan di neraka bagi yang sudah diingatkan sampai padanya mau'idzah keharaman ini. Fala haula wala quwata illa billah. Kelanjutannya, insyaallah kita ambil untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Apa termasuk riba minta sekian persen dari pembelian? Masalah maklar lah, bukan riba. Maklar beda lagi. Riba itu gampangannya sebagian fuqaha memberi apa ya, kayak rumus atau ini qardin jaro manfaah. Dia pinjaman yang menghasilkan keuntungan bagi kamu, itu riba. Kamu pinjamkan, kamu kasih, dan itu membawa keuntungan. Kamu kasih 10, balik 11. Kamu kasih 100, balik 150. Memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pihak bank, wifi, air, permen, dan lain sebagainya. Hindari itu dari mereka sebisa mungkin. Kamu tidak mengambil manfaat dari yang mereka berikan. Sebagian pertanyaan harus dibaca, dipahami panjang. Apa ini? Bunga riba diterima di masa kafirnya, uang masih disimpan, menjadi halal untuk dimakan setelah orang masuk Islam. Nah, kalau itu uang riba, gugurkan. Ya, imah kamu pakai untuk kepentingan umum, kamu lempar kemana, jangan kamu manfaatkan. Bukan berarti kamu yang mendapat keuntungan dari itu. Apalagi ini ya, panjangnya. Allah alam yang ana fahami dari pertanyaan, dia dikasih amanat misalnya ini 10 juta kamu sebagai EO acara walimah besok, kemudian dia ngambil manfaat dari itu. Dia misalnya sewa tenda misalnya 5 juta, dia up jadi 6 juta, 1 jutanya untuk dia. Kalau memang itu yang dimaksud atau yang semacam itu, kamu ambil keuntungan dengan cara seperti itu, jangan. Lebih baik kamu terang, terus terang saja. Ana bantu ini itu, ana minta upah. Hanya, karena kamu capek, wajar minta upah. Kamu kesana, kemari, tenaga, waktu kamu terbuang. Ana bantu, tapi upah ana misalnya 1 juta misalnya. Sehingga lebih bersih bagi kamu. Tidak kamu ambil uang orang tanpa sepengetahuan dia. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.